wa sayyiati amalina may yahdihillah fala mudhillalah wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, pertama kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih beramal dan beribadah, dan tentunya ini juga yang diharapkan oleh sebagian saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di berbagai tempat, ya, di Lombok, di Palu dan Donggala serta tempat-tempat yang lainnya, di mana mereka harus mendahului kita dalam kondisi mungkin mereka lebih muda dari kita, lebih berpeluang untuk hidup sebenarnya dari kita, tapi ternyata mereka harus mendahului kita, dan mereka juga sangat ingin menikmati kehidupan lebih panjang sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka ini kalau tidak disyukuri akan menjadi sebuah musibah besar bagi kita sekalian. Maka di sore hari ini saya mengajak kepada semuanya untuk bersyukur kepada Allah dan memperbanyak ibadah, beristighfar, bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Di sore hari ini spesial pembahasan kita dalam rangka ikut berpartisipasi dalam kedukaan saudara-saudara kita di Palu. Pembahasan kita walaupun masih ada kaitannya dengan sejarah, namun mungkin kita melenceng dari pembahasan sebelumnya, ya. Sebelumnya pembahasan tentang sirah sahabiyah. Sekarang kita mau bahas tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kita beri judul mengapa? Tidakkah engkau mengambil pelajaran? Nah, itu judulnya. Tidakkah engkau mengambil pelajaran? Tapi kita coba membahas kisah-kisah umat terdahulu. Kita review kembali, kita ulang kembali. Kita lihat apakah kisah-kisah umat terdahulu sama atau mirip dengan apa yang terjadi di akhir-akhir ini yang menimpa negeri kita, menimpa Indonesia, ya. Nanti insya Allah akan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran-pelajaran itu untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Kaum muslimin wal muslimat, manusia itu makhluk yang sering lupa. Itu manusia. Maka disebut insan. Insan dari kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Itu manusia. Ya, sehingga manusia itu perlu untuk diingatkan, ditegur. Maka dalam Islam teguran itulah agama sebenarnya. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Itulah nasihat. Itulah agama. Manusia harus sering ditegur, diingatkan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad akhidna ila adam min qablu fanasiya wa lam tajid lahu azma. Dan sungguh telah kami peringatkan atau perintahkan kepada Adam terdahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat untuk mengingatnya. Ya, Adam dulu diingatkan oleh Allah ketika baru diciptakan supaya jangan mendekati sebuah pohon, tapi dia lupa. Akhirnya dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa itu sudah tabiat manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami karena kami lupa atau kami tidak sengaja melakukannya. Dan ini para ulama kita dari ayat ini mengambil sebuah kaidah bahwasanya orang yang lupa atau melakukan kesalahan tidak sengaja, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa. Inilah sifat dasar manusia. Ya, sifat dasar manusia. Coba kita lihat kisah orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berada di tengah laut dengan terjangan ombak yang gelombang yang besar, maka mereka berdoa kepada Allah. Tapi ketika mereka diselamatkan, nah mereka lupa lagi. Mereka kemudian mulai mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65 Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin." Ketika mereka menaiki perahu, kapal di tengah gelombang yang sangat besar, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Maka ketika mereka diselamatkan ke daratan, maka pada saat itu juga mereka mulai lagi mensyirikkan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan yang terjadi. Diselamatkan mereka, sebagian mati ditimpa musibah. Yang selamat malah membuat lagi apa? Kesyirikan. Lupa dia. Baru-baru terjadi musibah bencana besar. Ya. Ini sama dengan orang musyrik dulu. Orang musyrik dahulu ketika mereka berada di lautan, mereka berdoa kepada Allah. Ikhlas loh ya. Orang musyrik ikhlas. Masa kita enggak musyrik, enggak ikhlas. Orang musyrik ikhlas ini. Mukhlishina lahuddin, dia ikhlas. Memurnikan ya, agamanya hanya untuk Allah. Fala manajjahum, ketika diselamatkan ilal barri, ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali lagi mensyirikkan Allah. Terjadi enggak ini? Terjadi sekarang. Ya, maka ini pelajaran besar. Maka cocok judul kita pada hari ini, tidakkah kita mengambil pelajaran? Pelajaran besar ya, bahwa kesyirikan dan kedurhakaan kepada Allah akan mendatangkan musibah. Akan mendatangkan musibah. Oleh karena itu manusia harus selalu diingatkan, diingatkan. Inilah dakwah. Dan Ahlussunnah lebih berhak untuk melakukan itu. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia harus diingatkan, ditegur. Salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menegur manusia itu dengan bencana. Jika Al-Quran, hadis Rasulullah itu sudah tidak mempan lagi, sudah enggak diperdulikan lagi, maka Allah akan menegur mereka dengan musibah. Nah kita, apakah kita ingin ditegur oleh Allah sebagaimana Allah menegur umat terdahulu, ya, dengan musibah yang besar, dengan bencana yang besar, ya? Ataukah cukup Al-Quran dan hadis itu sebagai penegur? Sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengadukan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi sebutkan? Nabi sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan rasul itu berkata, yaitu Rasulullah. Apa yang dia katakan? Ya rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tidak diperdulikan. Sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang tidak diperhatikan. Coba kalau orang kita nasihati, lo ini musibah ada hubungannya lo dengan apa, maksiat? Wah, nggak ada, ini kan fenomena Allah, nggak ada hubungannya dengan maksiat. Padahal dalam Al-Quran disebutkan tentang itu banyak hal, ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Selalu musibah itu dikaitkan dengan perbuatan manusia. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah terjadi sebuah musibah dari musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, tapi banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu musibah itu hubungkan dengan perbuatan kita. Datang musibah karena perbuatan kita. Ya, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka, di daratan dan di lautan, itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Liudzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan supaya mereka mau kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi barakallahu fikum, ini yang coba kita mau pelajari dari apa yang menimpa umat terdahulu. Jadi di ayat yang kita sebutkan tadi, bagaimana Rasul mengadukan kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang disia-siakan. Diperingati dengan Al-Qur'an enggak mempan. Ya wajar. Musibah datang, bencana datang, tsunami datang, gempa datang, longsor datang, banjir datang. Untuk menegur mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada Allah tentang kondisi umat yang tidak lagi menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang dijadikan rujukan terhadap semua problem yang mereka hadapi. Kalau dikasih tahu Al-Qur'an, wah ini enggak ada urusannya dengan agama. Kalau dikasih tahu hadis, ah itu kan hadis. Ya kita ini di Indonesia enggak pakai hadis. Ya, dan lain sebagainya. Ya, tidak lagi Al-Qur'an dijadikan sebagai penegur kalau mereka menghadapi problem. Sehingga ketika mereka telah masuk ke dalam akhirat, nah baru mereka menyesal. Kenapa mereka tidak jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman? Kenapa tidak jadikan Rasulullah sebagai ikutan? Disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 28, Allah berfirman, "Wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi." Ketika hari itu orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Yaqulu, dia mengatakan, "Ya laitani, wahai seandainya ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, saya mengambil jalan bersama-sama dengan Rasul." Terlambat. Di akhirat dia baru bilang begitu. Ketika di dunia diingatkan, dia enggak mau. Ya, disuruh untuk mentauhidkan Allah, malah dia ambil kesyirikan. Disuruh ikut sunnah, malah dia memilih bid'ah. Disuruh ikut ketaatan, malah dia melakukan kemaksiatan. Masya Allah. Ini benar ya. Di akhirat, orang-orang zalim itu mengatakan apa? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya. Laita, itu beda dengan la'alla. Ini hampir mirip kalau dalam bahasa Arab. La'alla sama laita. La'alla itu harapan, semoga gitu. Kalau laita itu seandainya. Kalau semoga masih ada harapan. Semoga hari esok cerah gitu. Kita masih hidup ya. Semoga hari esok cerah. Masih ada harapan. Tapi kalau orang sudah meninggal, sudah sampai di akhirat, lalu dia mengatakan seandainya, berarti enggak ada harapan lagi udah. Sudah tertutup pintu. Ini yang dikatakan. Dia enggak mengatakan la'alla. Semoga gitu enggak. Tapi dia mengatakan seandainya. Seandainya dulu di dunia saya mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata. Ya aduhai, katanya, laitani seandainya lam attakhid fulanan khalila, saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Nah, teman dekat itu mempengaruhi ya. Agama kita tergantung dari teman dekat kita. Al mar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung dari teman dekatnya, agamanya dia. Masya Allah. Jadi inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan, ini mukaddimah pembukaan dari apa yang saya ingin sampaikan ya. Kemudian kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran. Ya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya, itu pelajaran yang besar untuk kita sekalian. Kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu, kisah-kisah orang yang taat, kisah-kisah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, ini tentunya perkara yang sangat penting untuk kita jadikan pegangan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan, mengajak kita untuk mengambil pelajaran. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakan wahai Muhammad, berjalanlah kalian ke muka bumi, lihatlah bagaimana Allah memberikan kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi, bahkan mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya. Walamma ya'tihim ta'wilu, ya, dan mereka belum memperoleh penjelasannya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah orang-orang sebelum mereka melakukan pendustaan. Fanzur kaifa kana akibatul zalimin, maka lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang zalim, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, semoga ini yang akan kita ceritakan beberapa kisah para nabi, kisah umat-umat mereka, ini bisa memberi pelajaran kepada kita. Ya, kita ini kajian spesial di sore hari ini, kita coba menguak kembali, melihat kembali kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran bagi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Ya, di antaranya yang pertama yang ingin kita kisahkan adalah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kisah yang sudah tenar, sudah terkenal, kisah yang sangat masyhur, yang menjadi pelajaran besar bagi umat-umat setelah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kaum yang hidup setelah Nabi Adam alaihissalam, kata Abdullah bin Abbas, 10 generasi dari Adam ke Nuh enggak terjadi kesyirikan. Pertama kali terjadi kesyirikan di zamannya siapa? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika zamannya Nabi Adam, mereka di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk dari dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berjalan mereka di atas petunjuk, sehingga kemudian di zamannya Nabi Nuh alaihissalam terjadilah apa yang disebut dengan kesyirikan. Kesyirikan pertama terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, penyembahan kepada berhala-berhala dari orang-orang yang soleh. Ya, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ada 5 orang, orang soleh, meninggal di tahun yang sama. Kemudian mereka dirindukan oleh murid-muridnya. Datanglah syaitan membisikkan kepada mereka untuk membuat patung-patung berhala mereka, untuk ditaruh di majelis-majelis mereka, supaya nanti ketika mereka bermajelis, mereka ingat dengan gurunya dan akan meningkatkan, memotivasi mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuatlah patung mereka, tidak disembah, cuma dijadikan pengingat. Berganti generasi, ya, akhirnya patung dan berhala itu disembah. Kata mereka, la tadzaruna alihatakum, jangan kalian meninggalkan berhala-berhala kalian. Wala tadzaruna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wala ya'uq wala nasr, jangan kalian berhenti untuk menyembah Wad, jangan kalian berhenti untuk menyembah Suwa, jangan berhenti menyembah Yaghuts, jangan berhenti untuk menyembah Ya'uq, dan jangan berhenti untuk menyembah Nasr. Ini 5 berhala yang tadinya orang soleh, kemudian dijadikan berhala, dibisikkan oleh syaitan kepada generasi mereka agar orang-orang itu disembah. Kata syaitan, tidakkah kalian tahu bahwa berhala-berhala ini dibuat oleh orang-orang tua kalian untuk diibadahi? Kenapa kalian tidak beribadah kepadanya? Akhirnya disembah. Ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa ini? Dosa kesyirikan. Sebelumnya enggak ada bencana. Di zaman Nabi Adam sampai 10 generasi enggak ada musibah, enggak ada bencana. Padahal waktu itu sudah ada enggak dosa besar? Sudah ada. Anaknya Nabi Adam membunuh saudaranya, membunuh. Sebelumnya belum ada pembunuhan dan membunuh dosa besar. Tapi aman-aman saja. Ya, bukan berarti itu bukan dosa, bukan berarti Allah enggak murka dengan itu. Ya. Akan tetapi karena dosa itu tidak sebesar dosa kesyirikan. Di zaman Nabi Nuh itulah pertama terjadi kesyirikan, dan disitulah pertama terjadi musibah besar di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Coba pelajari, kalau kita mau mengambil pelajaran, kapan pertama terjadi bencana besar? Di zaman Nabi Nuh. Kenapa terjadi bencana besar? Karena kesyirikan. Jadi kesyirikan adalah dosa yang paling cepat mengundang bala. Nah, kita masya Allah tolak bala dengan kesyirikan. Balanya siapa yang mau ditolak? Anda ingin mendapatkan perlindungan dari selain Allah Subhanahu wa taala, Anda lupa bahwa Allah benci dengan itu. Enggak akan ada yang bisa menolak bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama dengan orang musyrik sebelumnya, ketika mereka berada di gelombang yang tinggi, mereka berdoa ikhlas karena Allah, ketika diselamatkan ke darat, mereka lupa. Mereka kemudian idzahum yusyrikun. Mereka pun mulai lagi melakukan kesyirikan. Persis enggak ini? Sebenarnya sejarah terulang. Sejarah terulang. Nas'alullah salamah wal afiat. Allah berfirman tentang Nabi Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Untuk apa? An angdir qaumaka, hendaklah engkau Nuh peringatkan umatmu, peringatkan kaummu, min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Siapa yang ancam? Allah yang ancam. Lihat surah Nuh ayat 1-4. Allah ngancam. Allah yang ngancam. Wahai Nuh, ingatkan umatmu, ingatkan dia, ingatkan mereka sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Azab datang karena apa? Hah? Karena maksiat. Makanya disuruh diingatkan, ingatkan, jangan lakukan maksiat sebelum datang azab. Artinya, kalau Anda berhenti dari maksiat, Allah akan tahan azabnya. Kalau tidak, Allah akan datangkan azab itu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang sangat jelas. Aku memberikan peringatan kepada kalian, berhenti melakukan kesyirikan. Tapi tadi, tokoh-tokohnya ada tokoh-tokoh masalahnya. Iya kan? Tokoh-tokoh. Ini baru tokoh sudah gitu. Gimana kalau jadi ruko dia? Ini baru jadi tokoh sudah luar biasa sekali dia beraninya gitu. Namanya tokoh. Biasanya ada kan gitu apa? Tokoh-tokoh kan? Iya, tokoh-tokoh kesyirikan. Sudah diingatkan, masih lakukan itu. Iya ya toh ya? Begitu kan? Jadi dia masih lakukan itu. Tokoh-tokohnya mengatakan, jangan kamu tinggalkan sesembahan kalian. Nabi Nuh mengatakan apa? Inni lakum nadhirum mubin. Ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Ani'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Satu. Itu aja yang Nabi Nuh minta. Beribadahlah hanya kepada Allah. Wattaku, takutlah kamu kepada Allah. Wa'ati'u, taatlah kamu kepada Allah. Ini tiga ini. Apa tadi? Beribadah hanya kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah. Adapun kalau kena musibah, aman insyaAllah. Ingat, taat kepada Allah. Itu nasihatnya Nabi Nuh. Ya, apa yang Allah akan berikan kalau kalian sudah melakukan itu? Nabi Nuh mengatakan, yaufir lakum min dunubikum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Dan Allah akan menangguhkan sampai kepada waktu yang sudah ditentukan. Ditangguhkan azabnya, ditangguhkan musibahnya, sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, sampai datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan Makassar bisa ambil pelajaran. Ya, bisa ambil pelajaran. Apa tadi? Beribadah kepada Allah. Yang kedua, takut sama Allah. Yang ketiga, taat kepada Allah. Itu aja nasihatnya Nabi Nuh. Apa yang kita dapat? Pertama, masya Allah, diampuni dosa. Dosa yang kita lakukan diampuni. Sudah, satu, luar biasa sudah ini. Yang kedua apa? Musibahnya ditunda sampai waktu ditentukan. Karena musibah itu pasti datang, karena akan ada hari kiamat. Gempa pada hari kiamat luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya pada hari kiamat, akan terjadi. Iya kan? Iya. Masya Allah. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, kalau cerita tsunami, tsunami paling besar itu di zaman Nabi Nuh. Tsunami sekarang gak sampai menenggelamkan gunung. Di zaman Nabi Nuh, gunung pun ikut tenggelam. Tsunami paling besar. Bah, air bah yang sangat besar. Ya. Jamaah kaum muslimin, apakah ajakan Nabi Nuh ini disambut oleh umatnya? Ya, tidak. Mereka sambut ajakan Nabi Nuh dengan ejekan, hinaan, hujatan, ya, dan mengatakan Nabi Nuh itu sesat. Pernah enggak kita dibilangi sesat ketika mengajak orang jangan melakukan kesyirikan? Pernah kan? Oh, kamu itu aliran apa? Kamu itu gini, gitu. Masa ini dilarang, masa itu dilarang. Sering kan? Jadi Nabi Nuh dulu juga begitu, dibilangi sesat oleh umatnya. Ya, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, maka kemudian dia mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Kalian tidak punya sesembahan selain Allah. Ya, Allah enggak butuh sesembelihan. Allah enggak butuh pisang. Ya, Allah enggak butuh makanan-makanan. Allah enggak butuh ini, enggak butuh itu. Allah cuma ingin kita doa sama Allah. Dan Allah enggak butuh doa kita sebenarnya. Kita yang butuh sama Allah. Mudah sebenarnya masalahnya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh mengatakan, "Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kalian tidak punya sesembahan selain Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Karena saya sangat khawatir atas kalian azab yang sangat pedih pada hari yang sangat agung. Ya, pada hari kiamat. Hari yang sangat agung, hari yang sangat besar. Ya, qala al-mala'u, berkatalah tokoh-tokoh musyrikin di zaman Nabi Nuh, ya, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kami melihat kamu Nuh ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Coba. Terbalik kondisi. Tapi karena mereka mayoritas, Nabi Nuh enggak bisa apa-apa. Cuma bisa memperingatkan aja. Nabi Nuh minoritas, mereka mayoritas. Jadi waktu itu memang pengikut kesyirikan mayoritas. Gitu. Pengikut kesyirikan itu mayoritas. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam memberikan jawaban terhadap apa yang dikatakan oleh kaumnya tadi. Qala ya qaumi. Dalam surah Al-A'raf ayat 61 sampai 63. Allah berfirman, qala ya qaumi. Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Laisa bi dhalalatun. Saya ini bukan orang sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Uballighukum risalati. Risalati Rabbi. Aku menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan saya memberikan nasihat kepada kalian. Wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wa'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Aw ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Kemudian disebutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya, apakah kamu tidak percaya? Apakah kamu heran bahwa seorang laki-laki dari golongan kalian, dia akan memberikan peringatan kepada kalian, dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi Nuh alaihissalam tidak henti-hentinya menasihati. Ya. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Saya memberikan nasihat kepada kaumku siang dan malam. Selama berapa lama? 950 tahun siang dan malam diberikan nasihat oleh kaumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sekonyong-konyong menurunkan musibah. Tidak. Tapi musibah itu, bencana itu datang nanti ketika mereka sudah tidak mau lagi diingatkan. Sudah diingatkan enggak mau. Diperingati enggak mau. Terus kemaksiatan dilakukan. Yang lebih parah kesyirikan. Dilakukan terus-menerus kesyirikan. Sudah diingatkan, tetap dia lakukan. Sudah diingatkan, tetap dilakukan. Ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Budaya sih budaya. Tapi budaya yang membawa kepada kesyirikan, budaya yang membawa kepada kemurkaan Allah, jangan dipertahankan. Membahayakan orang banyak. Membahayakan orang banyak. Lebih bahaya dari teroris. Jadi seharusnya negeri ini bukan cuma melawan teroris, tapi melawan kesyirikan, yang itu lebih bahaya dari teroris. Mana ada teroris bisa menghabiskan sampai ribuan orang. Datang musibah, binasa mereka semua. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini pelajaran. Ya, sekali lagi di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir yang sangat besar. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Namun namanya orang-orang kafir, ketika mereka dinasihati, mereka tetap mendustakan, tetap ingkar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah bencana yang besar dengan banjir yang datang dari atas, datang dari bawah, menenggelamkan semuanya, dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan pengikutnya dan menenggelamkan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 64, fakadzabuhu fanajjaynahu walladzina ma'a. Dan mereka mendustakan Allah. Mendustakan Nuh alaihissalam. Maka kami selamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh fil fulki di dalam satu perahu. Wa aghraqnal ladzina kadzabu bi ayatina. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Jadi dikatakan mereka ini buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran penting ya. Ini kisah pertama dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan umatnya Nabi Nuh alaihissalam disebabkan oleh apa? Kesyirikan. Dosa besar sebelumnya aman. Kan main 10 generasi. 10 generasi aman. Allah tidak datangkan musibah. Musibah pertama terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sekali lagi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Nuh adalah bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling cepat mendatangkan musibah yang besar, bencana yang besar. Maka alhamdulillah dari dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau dakwahkan adalah tauhid. Dan nabi-nabi sebelumnya juga, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud kepada sebuah umat kaum yang bernama kaum 'Ad. Kita kenal kaum 'Ad, nabinya adalah Nabi Hud alaihissalam. Kaumnya kaum 'Ad. Jadi kaum 'Ad ini adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kelebihan. Mereka menghuni daerah yang disebut dengan Ahqaf. Ada daerah namanya Ahqaf sekitar negeri Yaman, tepatnya itu di Hadramaut. Itu Hadramaut, di sekitar Hadramaut itulah Ahqaf. Tempatnya kaum 'Ad. Tempatnya kaum 'Ad. Jadi sebenarnya generasinya orang-orang Arab itu asalnya dari Yaman. Yaman itu adalah Arab tua, orang Arab yang tua gitu. Artinya asal muasalnya orang-orang Arab itu dari mana? Dari Yaman. Ya, kaum 'Ad, kaum Tsamud ini keturunan-keturunan Arab yang sudah menghilang. Enggak tahu mana keturunannya gitu. Ya, sebenarnya dulu kan Arab sendiri kan adalah padang pasir yang tanpa penghuni. Ketika Ibrahim datang ke situ kan enggak ada penghuni. Kemudian datanglah sebagian orang-orang Jurhum. Orang Jurhum ini dari mana? Yaman. Dari Yaman. Ketika sebagian mereka terkena banjir besar, ya, yang sehingga jebol bendungan di Ma'rib, akhirnya sebagiannya terpencar. Salah satunya tiba di Mekah. Di Mekah ketemu dengan siapa? Ismail dan ibunya. Akhirnya mereka tinggal di situ. Inilah cikal bakal orang-orang Arab. Asalnya dari mana? Dari Yaman. Nah, ini juga kaum 'Ad itu dari Yaman, dari Hadramaut. Kita sebut dengan daerah Ahqaf. Ya, satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada mereka. Apa kelebihan kepada mereka yang Allah berikan? Yaitu dalam hal kekuatan. Satu. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan perawakan yang kokoh. Tanpa nge-gym ini ya. Nah, kalau kita harus nge-gym dulu baru bagus badan. Mereka memang diberikan oleh Allah nikmat seperti itu. Bagus perawakannya, kuat, bagus. Kemudian mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang mereka lakukan ketika mereka diberikan nikmat seperti itu? Sekali lagi, mereka melakukan kesyirikan. Kesyirikan lagi. Ya, kalau kita lihat kesyirikan yang paling banyak menimbulkan, mendatangkan musibah, kesyirikan. Lihat musibah-musibah banyak terjadi di tempat-tempat yang banyak dilakukan kesyirikan. Kalau orang mau jujur, banyak tempat-tempat musibah terjadi di tempat-tempat yang banyak dilakukan kesyirikan. Ya, seakan-akan kan mereka enggak butuh sama Allah. Ya udah, mereka enggak butuh sama Allah, udah habiskan selesai. Seakan-akan enggak butuh sama Allah. Kenapa sih mereka minta kepada selain Allah? Apa yang bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala? Ngapain mereka enggak minta sama Allah? Allah ada. Allah hidup dan Allah akan terus hidup, enggak pernah mati. Allah menawari kita, ud'uni astajib lakum, berdoa kamu kepada saya kabulkan. Ya, bertawakal kalian kepada saya penuhi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhi, Allah akan cukupi. Terus kenapa minta tawakalnya kepada selain Allah? Memintanya kepada selain Allah, mempersembahkan persembahannya untuk selain Allah. Enggak mungkin untuk Allah. Persembahan-persembahan seperti itu. Ya, wajar. Jadi ini mereka diberikan nikmat oleh Allah, kaum Tsamud diberikan nikmat. Namun mereka malah berbuat kesyirikan. Melakukan kezaliman, ya kan? Menjajah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya karena mereka diberikan apa? Kekuatan. Perbuatan zalim mereka yang paling utama adalah kesyirikan yang mereka lakukan. Disebutkan oleh Allah dalam surah Fussilat ayat 15. Allah berfirman, "Man asyaddu minna quwwatan?" Kata mereka, siapa yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Kata kaum Tsamud tadi. Siapa nabi diutus kepada mereka? Nabi Hud alaihissalam. Jadi kata kaum Tsamud, kaum Ad, kata mereka, siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang lebih kuat daripada kami? Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini ya, kalau kita mau jadikan Al-Qur'an sebagai peringatan. Masa sih nunggu musibah jadi peringatan? Ya, Al-Qur'an lah jadikan peringatan. Di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bagaimana kisah perdebatan antara Nabi Hud alaihissalam dengan kaumnya. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 65 sampai 71, panjang diceritakan. Kita baca satu-satu. Disebutkan wa ila adin akhahum Hud. Kepada kaum Ad kami utus kepada mereka saudara mereka dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama dakwanya sebelumnya. Nabi Nuh ya, sama ini. Apa? Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dakwanya sama. Sama-sama memerintahkan mereka untuk apa? Untuk menjauhi kesyirikan. Untuk menjauhi kesyirikan. Ya, kemudian sama juga di zaman Nabi Nuh dibantah oleh pemuka-pemuka tokoh-tokoh kesyirikan. Tokoh-tokoh kesyirikan. Apa bantahan mereka? Qala al-mala'u alladziina kafaru. Berkatalah tokoh-tokoh mereka dari kalangan orang-orang kafir, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Hud, inna lanaraka fi safahatin. Sesungguhnya kami melihat kamu ini benar-benar orang yang kurang akal. Setiap orang yang mengajak kepada tauhid selalu begitu ejekan-ejekan orang. Kamu enggak masuk. Kamu apa? Belum sampai pikiranmu ke sini. Kamu enggak paham tentang masalah ini. Jangan ini anggap sebagai kesyirikan. Ini bukan kesyirikan. Kamu pikiran kamu, otak kamu enggak sampai ke sini, kan gitu. Ya, coba. Jadi kata kaumnya Nabi Hud, inna lanaraka fi safahatin. Kami melihat kamu ini kurang akal. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan kami yakin kamu ini pendusta. Masya Allah. Itulah tokoh-tokoh kesyirikan. Menuduh orang-orang yang mengajak mereka untuk berhenti dari kesyirikan yang mereka lakukan. Menuduh orang-orang yang menasihati mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meminta dan berharap kepada Allah, mereka anggap sebagai orang-orang dungu, orang-orang baru kemarin sore, orang-orang yang masih bau kencur gitu katanya. Ya, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang tidak ingin budaya dihidupkan dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Terjadi sekarang apa yang pernah terjadi terdahulu. Ya. Nah, kemudian kata Nabi Nuh menjawab pertanyaan mereka, pernyataan mereka. Qala ya qaumi laisa bisafahatun, wahai kaumku, aku bukan orang yang bodoh. Aku bukan orang kurang akal, walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi aku adalah utusan Rabb semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya sampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku dan sesungguhnya aku adalah penasihat yang terpercaya bagi kalian. Masya Allah. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian disebutkan, awa ajibtum an ja'akum dzikrun mir rabbikum ala rajulin minkum liyundzirakum. Apakah kalian heran kalau datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian yang disampaikan kepada salah seorang laki-laki di antara kalian, kemudian memperingatkan kalian. Wadzkuru ijja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka Nabi Nuh mengatakan, dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti kekuasaan setelah lenyapnya Nabi Nuh alaihissalam. Hilang Nabi Nuh, digantikan mereka, mereka diberikan kekuatan, ya, dan Rob telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada Nabi Nuh. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian merasa beruntung. Jadi jamaah kaum muslimin, dakwah itu terus berjalan dari kalangan para nabi, dari dulu selalu berjalan, tapi selalu diingkari. Di zaman Nabi Muhammad juga terjadi seperti itu, diingkari sampai zaman kita sekarang ini, ya. Nabi sudah tidak ada, para ulama kita, para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita memberikan peringatan dari kesyirikan, orang-orang berilmu memberikan peringatan dari kesyirikan, tapi selalu diingkari. Selalu diingkari. Baik. Kemudian kata kaumnya Nabi Hud alaihissalam, qalu ajitana. Apakah kalian atau kamu datang kepada kami, lina'budullah wahdahu, agar kami semua beribadah hanya kepada Allah saja? Wa nadhara makana ya'budu aba'una, kemudian meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami. Sama kan sebenarnya, persis. Ya, apakah kamu datang kepada kami sekedar agar kami beribadah hanya kepada Allah, kemudian kamu meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kami, nenek-nenek moyang kami, budaya-budaya kami? Kamu mau itu hilang? Kemudian kami hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang yang benar. Ngancam dia. Kira-kira kalau orang melakukan kesyirikan lalu kita nasihati seperti itu, kadang-kadang kan muncul seperti ini, enggak? Ngancam. Oh, kalau kamu benar, kamu datangkan azabnya. Anak enggak ada azab. Mana musibah enggak ada. Ya. Bahkan dengar-dengar, ya, sebagian tempat yang kena musibah itu, saya dengar dari teman yang biasa ketemu dengan mereka, kan mereka biasa dengan gempa. Gempa itu biasa. Ya, kita kan ada gempa, dia bilang, "Ayo, ah masih kecil, tambah lagi," gitu. Biasa gitu. Karena biasanya dengan gempa. Wallahu a'lam, ini cerita dari teman. Ya, tambah lagi, masih kecil. Hati-hati, musibah Allah Subhanahu wa taala. Yang memancing musibah. Ya kan? Jadi orang-orang musyrik di zaman Nabi Hud seperti itu, kaum Samud. Seperti itu. Fa'tina bima ta'iduna, ayo. Kalau kamu benar, datangkan. Datangkan, coba datangkan apa yang kamu ancamkan kepada kami, in kunta minas shodiqin, kalau kamu memang orang yang jujur, orang yang benar. Menantang malah. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, apa kata Nabi Hud? Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Sesungguhnya sudah pasti kamu akan dikenai azab dan kemarahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Atujadilunani fi asma'i. Apakah kalian akan berdebat kepada saya, membantah saya tentang nama-nama, samaitumuha, berhala-berhala yang kalian namai itu, antum wa aba'ukum, dan juga dinamai oleh bapak-bapak kalian, ma nazzalallahu biha min sultan, di mana Allah tidak memberikan pengetahuan kepada kalian tentang hal tersebut. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin, maka tunggulah musibah itu pasti akan datang, dan aku serta kalian sama-sama orang yang menunggu musibah tersebut, bencana tersebut, adab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi mereka nantang Nabi Hud alaihissalam, ya. Bahkan mereka mengatakan qalu ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi Hud, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami, untuk menjadikan kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang yang jujur. Jadi ceritanya namanya tokoh-tokoh. Ada enggak tokoh-tokoh, tokoh-tokoh kesyirikan ya, mau kalau kesyirikan yang ritual yang biasa dia lakukan setiap saat itu hilang? Mau enggak dia? Enggak mau dia. Oh ya, enggak usah ada gitu. Enggak. Mereka sudah lakukan itu ritual setiap tahun, setiap saat dia lakukan. Kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan secara ritual itu. Enggak mau mereka. Apakah itu memang hawa nafsunya? Ataukah mereka kebodohannya karena meyakini bahwa itu bisa menyelamatkan mereka? Enggak ada yang mau. Paling kalau kita tanya, hati-hati nanti ada azab Allah, coba datangkan. Walaupun dia enggak mengatakan seperti itu, tapi qaulul hal, ucapan perbuatannya, perbuatannya itu mewakili ucapannya, menunjukkan seakan-akan dia mengatakan coba datangkan. Karena sudah dilarang, jangan kamu lakukan, tetap dilakukan. Kan nantang namanya, walaupun dia enggak mengatakan nantang saya, enggak. Tapi ketika sudah dilarang, diperingati, disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan kisah-kisah umat terdahulu yang diminasakan oleh Allah karena melakukan kesyirikan, maka mereka nekat mau melakukannya. Kamu hilang ini budaya. Mahal. Inilah warisan nenek moyang kita. Ini warisan bapak-bapak kita dulu. Apakah kamu mau ini hilang? Kamu mau ganti dengan agama barumu itu, gitu. Ya? Jadi aneh, ya aneh bin ajaib aja kita lihatnya. Maksudnya apa? Mudah sebenarnya kalau mereka mau minta keselamatan, minta sama Allah gitu kan, mudah. Apa sih susahnya? Allah minta sama kita apa? Enggak kan? Semiskin apapun kita, kita tidak tetap bisa mempersembahkan sesuatu kepada Allah dengan cara berzikir, dengan cara ibadah, dengan cara melakukan perkara-perkara yang tidak membutuhkan banyak uang. Tapi dengan acara-acara yang berbau kesyirikan, yang berbau mistik, yang berbau perkara-perkara yang Allah larang dan Allah benci, maka itu membutuhkan banyak biaya. Membutuhkan banyak biaya. Barakallahu fikum. Jadi ya, itulah yang terjadi. Dan kita harap masyarakat kita bisa semakin dewasa melihat, semakin tahu bahwa keselamatan itu ada di tangan Allah, bahwa kesejahteraan ada di sisi Allah, bahwa rezeki kita ada di langit, sudah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa nasib kaum Samud atau kaum Ad ketika sudah disampaikan kepada mereka oleh Nabi Hud alaihissalam, sudah disampaikan kepada mereka tentang hal itu, bahkan mereka menantang Nabi Hud untuk mendatangkan bencana yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa dielakkan lagi Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan azab ya, yang apa namanya, menimpa mereka. Allah mendatangkan azab. Jadi kalau kita ceritanya agama ya, kita ceritanya Quran, kita ceritanya hadis, azab itu selalu dihubungkan dengan azab, apa namanya, musibah itu selalu dihubungkan dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dihubungkan dengan itu. Ya kan? Selalu. Tapi kalau kita nonton berita-berita, nonton Facebook misalnya, nonton ini, selalu kita nganggap bencana itu biasa-biasa saja. Ini fenomena alam biasa. Ini cuma pergeseran sesar yang gini-gini-gini. Akhirnya kita enggak takut sama Allah gitu, biasa-biasa. Oh, di sini ada apa namanya, patahan yang bahaya. Oh, kayak kita pindah tempat aja. Oh, di Sumatera lurus gini. Oh, bahaya Sumatera. Kita pindahnya ke Jawa. Oh, di Jawa juga ada. Oh, pindah ke Sulawesi. Oh, Sulawesi ada. Pindah juga. Aduh, pindah-pindah nanti. Ya kan? Enggak gitu caranya untuk selamat itu. Karena kita kalau ngelihat seperti itu, teori-teori yang ada, selalu kita menghubungkan bencana itu dengan fenomena alam. Padahal kalau kita baca Al-Quran selalu dihubungkan dengan azab Allah, selalu dihubungkan dengan siksa Allah. Dan betul, tidak terjadi sebuah musibah kecuali di tempat tersebut ada perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya sama orang-orang yang kena musibah, di tempat-tempat mereka ada apa namanya, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci yang mereka lakukan. Kemudian datanglah musibah. Tapi ingat bahwa musibah ini tidak cuma mengenai orang-orang jahat saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Takutlah kalian fitnah, musibah yang tidak cuma menimpa orang-orang apa namanya, zalim di antara kalian secara khusus, tapi menimpa juga orang-orang baik. Semua kena. Bagi orang baik itu ujian. Bagi orang-orang yang zalim, maka itulah azab bagi mereka. Dan azab bagi mereka akan dirasakan oleh orang-orang yang baik. Makanya jangan berkumpul dekat-dekat sama orang-orang yang zalim, terutama yang melakukan kesyirikan. Tinggalkan tempat-tempat kesyirikan. Tinggalkan. Jangan dekat-dekat dengan tempat-tempat seperti itu. Karena tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat yang mengundang bencana, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian Allah menurunkan bencana. Azab yang membentang dari ufuk pada waktu yang sangat mereka butuh sekali dengan hujan. Butuh sekali dengan hujan, musim paceklik, musim kering. Walaupun orang kuat juga manusia, butuh makan, butuh guyuran hujan dan lain sebagainya. Maka kemudian dikala itu datanglah awan. Mereka lagi butuh air, datang awan. Datang awan berarti mereka anggap mau apa? Hujan, padahal mendung tak berarti hujan kan gitu. Ya, datang awan kepada mereka, mendung kepada mereka, jadi mereka anggap mau turun hujan. Mereka anggap bahwa ini tanda bahwa Allah memberikan nikmat kepada mereka. Nah, semakin diejeklah Nabi Hud alaihissalam. Kamu betul-betul pembohong. Ini datang awan, berarti kita diridhoi sama Allah. Diridhoi sama pencipta kita. Ya, datanglah awan. Ya, mereka anggap ini hujan yang nantinya akan memberikan kebaikan kepada mereka. Tapi ternyata jamaah kaum muslimin, awan itu adalah azab yang Allah sudah siapkan untuk mereka dalam kondisi mereka tidak tahu. Ya, sama dengan kita, dikira gelombang biasa, oh indahnya gelombang, padahal tsunami datang. Tambah maju, wah bagus ini. Wah, kita selfie aja di sini. Padahal tsunami. Iya. Masya Allah, enggak terasa, karena bencana seperti itu. Biasa-biasa enggak terasa. Prediksi kemarin, pemerintah kita prediksinya tsunami sudah berhenti. Iya kan? Sehingga apa? Dicabut atau di apa istilahnya itu? Hah? Yang sampai salah ini. Dicabut atau dicabut ya. Nah. Jadi setelah itu, setelah dicabut datang. Ini namanya azab kadang tidak bisa diprediksi. Prediksinya berhenti malah datang. Prediksinya datang malah tidak ada kan gitu. Prediksinya ada apa namanya? Gempa yang muncul itu akan apa namanya berpotensi tsunami. Itu kan prediksi. Ternyata pas mengatakan seperti itu enggak ada tsunami. Pas bilang berhenti, datang tsunami. Enggak diduga. Itulah Allah kalau ingin menurunkan kepada umatnya, memberikan pelajaran kepada mereka, diingatkan kepada mereka, seperti itu kondisi. Diprediksi malah enggak datang, tidak diprediksi malah datang. Kita lagi sibuk mikirkan Lombok, tiba-tiba di Palu terjadi. Kita lagi sibuk mungkin mikirnya kan Palu, enggak tahu di mana lagi terjadi. Banyak hal tidak diprediksi terjadi. Itulah Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu kun fayakun. Terjadilah maka terjadilah. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, apa adab yang Allah berikan kepada mereka? Lihat surah Al-Ahqaf. Ahqaf ini tempatnya mereka. Surah Al-Ahqaf ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim. Ketika mereka melihat azab itu, ya, azab yang berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Awan menuju ke lembah-lembah, kayak mau menyirami tanaman. Lembah mereka sedang membutuhkan air, mereka butuh makan, tanaman-tanaman kering dan terjadi apa namanya kemarau yang panjang. Datanglah awan menuju ke lembah-lembah mereka. Ya, apa yang mereka katakan? Hadza anidun mumtiruna. Kata mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Ah, itu. Berarti kan mereka lagi senang ini. Enggak menyangka bahwa itu azab akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Bal huwa masta'jaltum bihi. Padahal yang datang itu adalah apa yang mereka minta supaya cepat disegerakan untuk datang. Kan sebelumnya mereka minta, ayo segerakan. Kamu Hud, kamu bohong kamu. Ya, kalau kamu benar, kalau kamu jujur, kalau kamu enggak bohong, ayo datangkan mana azabnya Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah datangkan azab dalam kondisi mereka tidak tahu bahwa itu azab. Yang mereka tahu itu nikmat. Yang mereka tahu itu sesuatu yang luar biasa. Ya, samalah dengan kita itu. Nabi dulu ketika terjadi gerhana, apa yang Nabi lakukan? Hah? Salat gerhana, karena dikhawatirkan itu musibah. Nabi, para sahabatnya salat gerhana. Kita ngapa? Selfie. Itu dianggap keindahan. Kalau datang musibah, habislah kau. Selfie malah dengan bulan. Iya kan? Nabi dulu ketika ada gerhana bulan, gerhana matahari, apa yang beliau lakukan? Salat. Takut kepada Allah. Memperingatkan umat supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sekarang masyaallah. Jadi ini ya, lihat ya. Awan datang, mereka anggap mau menurunkan hujan kepada mereka, padahal yang datang itu adalah musibah yang selama ini mereka minta supaya disegerakan. Rihun fiha adzabun alim. Gitu. Baik. Yang apa namanya? Di dalamnya ada mengandung adab yang sangat pedih. Inilah sesuatu yang kalian inginkan. Rih, ada angin. Fiha adzabun alim, yang di dalam angin itu ada adab yang sangat pedih. Angin fenomena alam bukan? Fenomena alam, angin. Tapi angin yang fenomena alam ini Allah masukkan ke dalam angin itu azab yang sangat pedih. Berarti fenomena alam bisa menjadi azab yang sangat pedih. Jangan lagi selalu mengatakan fenomena alam. Betul, tapi itu ada hubungannya dengan yang ngatur alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang atur semuanya. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau Allah enggak kehendaki terjadi. Ketika diprediksi tsunami enggak tsunami, ketika sudah enggak diprediksi malah terjadi, gitu. Ya kan? Ketika enggak diprediksi malah terjadi, ketika pas diprediksi enggak terjadi. Oh, enggak ada. Oh, berarti pemerintah ini bohong enggak? Enggak kan? Dia menyampaikan sesuai dengan data yang masuk. Data yang masuk memang seperti itu, enggak terjadi. Awalnya berpotensi, tapi kan akhirnya enggak terjadi. Kemudian disampaikan bahwa enggak terjadi. Pas dikatakan enggak terjadi, beberapa lama kemudian terjadi. Pas prediksinya enggak terjadi, pas enggak diprediksi terjadi. Ya itulah. Wah, kita enggak apa. Itu makanya saya sampaikan kemarin juga di pembahasan kita di Malqrat Indah, saya sampaikan bahwa musibah itu lebih cepat daripada informasi yang ada. Ya kan? Daripada berita, musibahnya lebih cepat. Cepat sekali. Benar, cepat. Selesai habis. Dalam beberapa hitungan detik, hitungan menit, habis semua. Dan semua tidak diprediksi. Semua enggak diprediksi. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, padahal yang saya dengar ini ya, saya dengar mudah-mudahan benar. Paginya itu terjadi gempa juga. Jam 3 atau jam berapa itu juga terjadi gempa. Tapi enggak ada prediksi. Bahkan pihak pemerintah pun tidak memprediksi bahwa itu akan terjadi seperti itu. Nanti gempa yang besar baru diprediksi, itu pun gak terjadi. Setelah gak diprediksi baru terjadi. Masya Allah. Coba kita lihat kembali kisahnya kaum kaum Ad. Kisahnya kaum Ad. Jadi jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, jadi di situ ada angin. Jadi ada awan datang, di situ ada angin, fiha adzabun alim. Dalam angin itu ada azab yang pedih. Berarti fenomena alam di dalamnya ada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga sama. Masa kita mau sama bodohnya dengan mereka ini? Menganggap itu sebagai apa? Fenomena alam. Ya kan? Allah sudah kabari kepada kita bahwa di dalam fenomena alam itu ada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Masa kita sebagai muslim sudah belajar, ya kan? Sudah kenal Al-Qur'an, kenal sunnah, kemudian kita enggak paham bahwa dalam fenomena alam itu ada azab. Kalau kita anggap itu sebagai fenomena alam, apa perbedaan kita dengan orang yang hidup beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun yang lalu seperti kaum Ad ini? Apa perkembangan kita selama ini? Apa bedanya cara mikir kita dengan cara mikir mereka? Fenomena alam. Mereka mengatakan itu mendung yang akan menurunkan hujan. Ternyata di dalamnya ada angin yang Allah masukkan azab. Adzabun alim. Coba lihat. Surah apa tadi? Al-Ahqaf 24-25. Nah, di ayat 25 disebutkan. tudammiru kulla syai'in. Nah, masyaallah. Angin itu menghancurkan segala sesuatu. Perhatikan lagi, bi amri rabbiha. Sesuai dengan perintah Rabb-nya. Sesuai dengan perintah dari Tuhannya angin tersebut. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Ababil, burung Ababil, untuk menghancurkan tentara bergajah dengan batu-batu. Allah perintahkan kepada mereka, hancurlah mereka semua dengan batu-batu kecil. Nah, sekarang Allah enggak perintahkan kepada Ababil, Allah perintahkan kepada angin. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dihancurkan segala sesuatu, kulla syai'in, segala sesuatu. Semuanya dihancur leburkan oleh angin tersebut bi amri rabbiha, bukan sekedar fenomena alam, tapi bi amri rabbiha, dengan perintah Rabb-nya. Jadi sekarang percaya enggak bahwa terjadinya bencana gempa, tsunami, kemudian longsor, apa namanya itu kalau longsor? Ya itulah, kalian lebih tahu. Nah, itu kira-kira dia terjadi dengan sendirinya atau dia terjadi atas perintah Rabb yang telah menciptakan mereka? Ya, kalau itu kita katakan dia terjadi karena perintah Rabb yang memerintahkan mereka, alhamdulillah, bagus sudah akidahnya. Jangan diracuni kita dengan berita-berita dari televisi mengenai fenomena alam, gak ada hubungan. Jangan, itu racun, itu bahaya. Kita harus yakin bahwa itu atas perintah Allah. Artinya kalau Allah perintahkan, jangan bergerak, gak bergerak dia. Walaupun membahayakan, gak bergerak. Boleh jadi di lapisan bumi di luar Indonesia ada posisi batu yang lebih membahayakan, lebih mengerikan, tapi tenang-tenang saja. Boleh jadi. Ya kan? Itu. Ke atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya kalau pembahasan bencana dengan rujukan Al-Qur'an dengan rujukan ilmu pengetahuan. Beda. Pembahasannya beda. Pembahasannya beda. Ya kan? Baik. Walaupun kita lihat ada, betul ada peristiwa gini, tapi ada penggeraknya. Ada yang atur semua bi amri rabbiha. Ya? Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah mereka tidak kelihatan kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Tidak kelihatan mereka, yang ada cuma bekas-bekas tempat tinggal. Terjadi pengulangan sejarah. Pengulangan peristiwa zaman lalu. Kalau apa yang terjadi di umat terdahulu hampir mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Di mana tidak ada bekas-bekas, la yura illa masakinuhum, tidak dilihat pada pagi harinya kecuali sisa-sisanya saja, bekas-bekasnya saja, orang-orangnya enggak ada. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa, sisa-sisanya saja. Kita mau katakan itu fenomena alam? Hah? Enggak berani kita. Allah yang bilang, masa kita jujur Allah dusta? Enggak mungkin. Kita yang dusta, Allah yang jujur. Allah yang benar, kita yang salah. Masa kita bilang kita benar, Allah salah? Enggak mungkin. Allah sebutkan itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Hilang mereka semuanya, yang ada sisa-sisa bangunan. Bangunannya masih ada sisa-sisanya, cuma bangunan, orangnya enggak ada, bangunannya ambles. Habis semuanya. Ya? Subhanallah. Terjadi kan? Kenapa kita enggak jadi pelajaran seperti ini? Ya, pelajaran sangat besar dari kaum 'Ad. Jamaah kaum muslimin, wah ini masih banyak ya. Sudah setengah, berapa ini? Setengah 6. Ada kisahnya Nabi Soleh. Kemudian ada, ini sudah saya kumpul-kumpulkan, ada kisahnya Nabi Soleh ya. Ya, Nabi Soleh ini kaumnya adalah kaum Samud. Nah, sekarang saya mau kisahkan yang terakhir ini karena masih banyak sebenarnya. Ada juga kisahnya kaum Saba. Baca sendirilah. Kalian tahu insyaallah, tanya Mbah Google. Ya, lebih tahu mereka. Masa kalah sama Google ya? Non muslim tapi masyaallah dia tahu semua. Sekarang kita kisahkan kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Kalau kita mau cerita-cerita kan lama. Ya, ini sebenarnya bisalah diceritakan sama anak kita sebelum tidur ya. Nah, akhirnya dia gak bisa tidur. Iya kan, dicerita gini ngeri. Aduh Umi ngeri. Gak jadi tidur. Sampai subuh ya. Salah cerita namanya. Ini diceritakan jangan pas mau tidur ya, pas lagi tenang-tenang gitu ya. Kalau mau tidur ceritakan yang enak-enak gitu, yang indah-indah, masuk surga apa gitu ya. Kalau cerita begini malah nggak bisa tidur nanti. Anaknya tidur, uminya nggak bisa tidur. Ya, baik. Gimana kisahnya Nabi Lut alaihissalam? Nabi Lut alaihissalam, beliau meninggalkan tempat tinggal pamannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu pamannya Nabi Lut. Kemudian tinggal di negeri yang kita kenal dengan negeri Sodom di Palestina itu, di Palestina. Atau di mana sekitar Palestina? Ya sekitar itulah, Palestina dan sekitarnya, negeri Sodom ya. Sadum kalau anunya, Sadum atau Sodom. Penduduk kota ini ada penganut kemungkaran yang kita kenal dengan, kalau sekarang dikenal dengan LGBT. Ya, di mana laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Ya. Baik. Kemungkaran itulah yang mereka lakukan. Mereka melakukan hubungan seksual sesama jenis, homoseksual. Nabi Lut alaihissalam telah memberikan peringatan kepada mereka, mendakwai mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kemungkaran. Ya kan? Tapi sayang, mereka nolak. Biasa orang dakwah ditolak dari dulu. Kalau Anda juga menyampaikan tauhid ditolak, itu udah biasa dari dulu. Nabi Lut alaihissalam ditolak. Coba kita sekarang gembar-gembor, LGBT enggak boleh. Pasti ada yang bantah. Iya toh? Yang bantah profesor, doktor. Iya kan? Dia bantah gini. Yang anehnya lagi profesor doktor ini orang Islam. Dan dia guru agama, dosen agama Islam. Heran gak? Heran, saya heran. Tapi terjadi seperti itu. Ketika kita membantah LGBT, kita mereka mengatakan ini hak asasi, ini dibolehkan dalam Islam. Doktor-doktor loh ya, yang ngakunya tokoh agama. Masya Allah. Ini perbuatan yang sangat mengerikan. Dan itu penyakit. Ini apa penyakit? Yang mudah menular. Biasanya korban akan menjadi oknum nanti. Yang tadinya dia maf'ul jadi fa'il gitu bahasanya. Yang tadinya objek menjadi subjek. Karena ini menular. Hati-hati, ini menular. Dan ternyata di Indonesia ada beberapa tempat yang banyak orang-orang seperti itu. Ya. Jamaah kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pertama mengutus siapa? Malaikat. Malaikat berwujud manusia. Malaikat kalau berwujud manusia itu ganteng. Artis ditinggal. Enggak ada bapaknya. Kalau malaikat berwujud manusia ganteng sekali. Mereka datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya. Waktu itu mereka sebelum pergi ke tempatnya Nabi Lut, mereka singgah ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim bertanya, "Qala fa ma khatbukum ayyuhal mursalun?" Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Apa urusan kalian wahai orang-orang yang diutus?" Ya, ternyata mereka mau pergi ke tempat siapa? Nabi Lut alaihissalam. Jadi diutus, jadi pelan-pelan. Dari Nabi Ibrahim pergi ke Nabi Lut. Kemudian mereka Nabi Lut alaihissalam merasa sedih, merasa sempit dengan kedatangan tamunya tadi. Dia merasa enggak enak. Samalah kita ya. Kalau misalnya kita lagi di rumah, tiba-tiba datang tamu, anak kita lari-lari gitu kan. Kemudian teriak-teriak, kira-kira gimana perasaan kita? Enggak enak kan, enggak ada sama tamunya. Nah, ini enggak. Malaikat datang untuk bertamu kepada Nabi Lut dalam kondisi umatnya bandelnya enggak karuan. Ya, maksiatnya luar biasa. Malu dia. Masa ada laki-laki mau kawin sama laki-laki? Anaknya mau taruh di mana itu? Ya, perempuan kawin sama perempuan. Nah, ini kan malu. Nabi Lut itu malu. Sesuatu yang tidak terbayang terjadi. Ya, maka terjadilah perdebatan antara beliau dengan kaumnya tadi. Dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'at rusuluna Lut si abihim wa dhaqa bihim dzar'an wa qala hadza yaumun asib." Nah, Tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat kepada Nabi Lut alaihissalam, maka Nabi Lut alaihissalam merasa susah, merasa sempit dadanya karena kehadiran mereka. Dia mengatakan, ini adalah hari yang paling sulit bagi saya. Datang tamunya, malu kan? Nabi Lut malu. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Maka datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gesgas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang nista, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan keji. Maka Nabi Lut mengatakan, ya qaumi haula'i banati, wahai kaumku, ini putri-putriku, ini anak-anakku, anak-anak perempuanku. Hunna adharu lakum, dia lebih suci bagi kalian sebagai pasangan kalian. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wala tuhzuni fi dhaifi, jangan kalian membuat aku malu terhadap tamuku ini. Alaysa minkum rajulun rasyid, bukankah ada di antara kalian orang-orang yang berakal? Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian kaumnya Nabi Lut mengatakan apa? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Wahai Lut, kamu tahu kami enggak terlalu selera dengan putri-putri kamu. Ya. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang kami inginkan. Maka kemudian Lut mengatakan, qala law anna li bikum quwwah au awi ila rabbikum apa ila ruknin syadid. Nabi Lut mengatakan, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepadamu, kepada keluarga yang kuat, maka sungguh aku akan lakukan. Artinya saya akan menolak kamu kalau saya punya kekuatan. Lut enggak mampu apa-apa. Kaumnya ini luar biasa. Ya, penyakit, namanya penyakit kecanduan. Ini memang penyakit seperti ini. Ya, saya heran penyakit kok dipelihara itu. Dan ini perbuatan orang-orang yang sudah ribuan tahun yang lalu. Sekarang masih ada orang seperti itu. Kenapa masih ada orang hidup orang seperti itu? Ya, mengatakan pikiran mereka lebih modern, mengatakan pikiran mereka lebih maju dan seterusnya. Padahal ini pikiran orang-orang dulu yang picik ini. Masya Allah. Jadi Nabi Lut berusaha untuk menahan mereka. Qalu ya Lut inna rusulu rabbik la yasilu ilaik. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Nah, tenang aja Lut. Mereka enggak bisa ganggu kamu. Ya? Mengganggu kamu. Fa asri bi ahlik bikit'in minal lail wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atan innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subuh alaysa subuhu biqarib. Maka kemudian dikatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu, lakukan di akhir malam, jangan ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal. Ya, dan tidak bisa mengikutinya kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan tertimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka itu terjadi di waktu subuh. Bukankah subuh itu sangat dekat waktunya? Jadi azabnya sudah sangat dekat sekali. Nabi Lut disuruh pergi oleh para malaikat tadi. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, maka Nabi Lut alaihissalam bersama dengan keluarganya meninggalkan kota tersebut. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, keluarga yang mengikuti Nabi Lut adalah dua putri beliau. Adapun istrinya tidak. Istrinya tetap ikut kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Jadi kita lihat ya, seorang istri tidak taat kepada suaminya dan suaminya seorang nabi. Apakah Nabi Lut gagal? Enggak. Nabi Lut sudah berusaha, tapi hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita seperti itu. Tidak berarti kalau misalnya ada anak nakal orang tuanya gagal, belum tentu. Kalau orang tua sudah berusaha dan anaknya masih seperti itu, maka orang tua tidak gagal. Dia sudah berusaha, dia sudah berdoa, sudah membimbing. Istri yang juga dalam tanda kutip istri yang bandel, ya, bandel sama suaminya. Suaminya sudah berusaha, sudah membimbing dia, dia masih melakukan kejelekan-kejelekan, ya, dosa-dosa dan seterusnya, dan tidak taat kepada suaminya, maka ini bukan suami yang gagal kalau dia sudah berusaha. Seperti Nabi Lut alaihissalam, Ya, Nabi Nuh alaihissalam anaknya, Nabi Lut alaihissalam istrinya, istrinya ikut kepada kaumnya. Maka pergilah Nabi Lut alaihissalam bersama keluarganya, cuma dua putrinya ikut dengan beliau. Ya, kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mangdur. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika azab kami datang, maka kami jadikan negeri kaum Lut tersebut yang di atas menjadi di bawah. Yang di atas menjadi di mana? Di bawah. Yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi apa? Menjadi di bawah. Dan siksaan itu dan kami hujani mereka dengan batu-batu, dengan batu-batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Batu dari tanah yang terbakar, lihat batu bata kan dibakar itu. Kenapa dibakar? Supaya keras. Jadi batu-batu yang dibakar itu tambah keras, dilemparkan kepada mereka. Oleh karena itu, salah satu fatwa dari para ulama kita untuk orang-orang yang terkena penyakit ini di negeri-negeri Islam, salah satu hukumannya itu adalah dijatuhkan dari lantai atas sambil dilempari batu. Artinya harus mati. Karena itu penyakit biasa menular. Semoga pemerintah kita mendengar dan melihat ini sebagai sesuatu yang mengancam negara, bukan sekedar terorisme. Terorisme salah satu perkara yang bisa mengancam negeri kita, tapi maksiat, perbuatan-perbuatan tidak senonoh sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Lut juga perkara yang membahayakan. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Dihancurkan semua satu kampung. Yang di bawah naik ke atas, tanah yang di bawah naik ke atas, yang di atas turun ke bawah. Awalnya saya enggak bayangkan gimana ceritanya, tapi setelah lihat musibah yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Palu, saya baru ngerti bisa jadi seperti itu. Iya kan? Habis yang di atas naik. Kok bisa lumpur di bawah kok bisa jadi banjir? Itu lumpur dari mana? Kan dari bawah. Membanjiri penduduk, kemudian habis semuanya, mereka jadi di bawah, yang di bawah tadi naik ke atas di Bali. La haula wala quwata illa billah. Nah, inilah kesyirikan LGBT, kerusakan-kerusakan, maksiat-maksiat yang banyak dilakukan oleh orang-orang, itulah yang membuat datangnya bencana, musibah. Dan kisah-kisah para nabi, kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat mereka tertimpa musibah, bencana, dan bencana yang kita lihat juga fenomena alam sebagaimana yang kita lihat. Tapi Allah Subhanahu sebutkan bahwa fenomena alam itu bukan sekedar fenomena alam, tapi di balik itu ada penggeraknya, ada yang memerintahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat itu musibah sebagai bentuk peringatan untuk orang-orang terdahulu. Maka semoga kita di tahun ini, tahun 2018, masih mau menjadikan kisah-kisah ini sebagai peringatan. Apalagi peringatan-peringatan yang terjadi di zaman terdahulu terpampang di depan mata kita, terjadi di negeri kita. Nasallallahu salam wal afiyah. Dan tidak ada jalan untuk selamat kecuali kembali kepada Allah. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan LGBT, ya, homoseksual, tinggalkan. Karena itu perkara yang bisa mendatangkan azab sebagaimana Allah menyiksa kaum Lut. Ada sebagian mengatakan bahwa tanahnya diangkat ke atas, kemudian di atas dibalik ke bawah, dihempaskan ke bawah. Sampai disebutkan para malaikat mendengarkan kokok ayam. Karena ini kan subuh kan? Subuh berarti sudah ada kokok ayam. Diangkat ke atas, malaikat dengarkan kokok ayam, setelah itu dibalik, dihempaskan ke bawah. Nasallallahu alaihi wasallam. Habis sudah. Itulah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagai seorang muslim tidak menganggap musibah-musibah itu sekedar fenomena alam, tapi dianggap sebagai bentuk peringatan keras dari Allah setelah Al-Qur'an dan hadis tidak mereka jadikan sebagai peringatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Kalau umat-umat terdahulu, kisah-kisah yang lalu ini diceritakan dalam Al-Qur'an dan hadis tidak bisa memberikan kepada kita peringatan, kita masih melakukan maksiat, mudah-mudahan musibah yang terjadi di depan mata kita ini bisa kita jadikan sebagai peringatan. Kalau tidak, saya tidak tahu apakah menunggu kita yang tertimpa musibah tersebut baru kita mau bertobat. Akan tetapi, kalau Anda lakukan itu, Anda sudah terlambat. Karena amalan kita hitungan terakhirnya ketika kita meninggal dunia. Ketika kita sudah meninggal, kita tidak akan bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Sudah tertutup buku catatan kita. Maka Allah memberikan nikmat kepada kita untuk menambah amalan, menambah pahala, dan kita masih diberikan panjang umur. Maka manfaatkanlah kehidupan ini, umur ini, untuk banyak mengambil pelajaran dan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Separah apapun kondisi alam kita, maka insya Allah tidak akan membahayakan kita kalau Allah Sang Maha Pencipta mencintai kita dan menahan semua itu dengan ketakwaan, dengan ibadah, dengan kebaikan dan lain sebagainya, meninggalkan perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.